Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halaqah yang ke-64 dari silsilah ilmiah Sirah Nabawiyah adalah tentang perpindahan kiblat. Nabi SAW dahulu ketika di Mekah melakukan salat dengan menghadap ke arah Baitul Maqdis dan menjadikan Ka'bah antara beliau dengan Baitul Maqdis. Ketika beliau hijrah ke kota Madinah, beliau salat menghadap ke Baitul Maqdis selama kurang lebih 16 bulan. Orang-orang Ansar, mereka salat menghadap ke Baitul Maqdis kurang lebih 3 tahun. Dan pada pertengahan bulan Rajab tahun kedua Hijriah, yaitu 2 bulan sebelum terjadinya Perang Badr, terjadilah perpindahan kiblat. Orang-orang Yahudi ketika melihat Nabi SAW dan para sahabatnya salat menghadap ke Baitul Maqdis, mereka bergembira. Mereka mengatakan sambil mengejek, Muhammad menyelisih kita, tetapi dia mengikuti kiblat kita. Maka Nabi SAW berharap wahyu turun dan beliau berkeinginan seandainya kiblat berubah menjadi ke arah Ka'bah. Allah pun mengabulkan keinginan beliau. Allah SWT berkata, قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّي وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ. Sungguh kami telah melihat bolak-baliknya wajahmu ke arah atas, maka sungguh kami akan memalingkan wajahmu ke arah kiblat yang engkau ridhai, maka palingkanlah wajahmu ke arah Al-Masjidil Haram, dan dimanapun kalian berada, maka darah kalian hadapkan wajah-wajah kalian ke arahnya. Surat Al-Baqarah ayat 144. Ibnu Hajar rahimahullah di dalam Fathul Bari menyebutkan setelah mengumpulkan beberapa riwayat bahwa salat menghadap ke Ka'bah yang pertama yang beliau lakukan adalah salat zuhur di Masjid Bani Salimah atau yang sekarang dikenal dengan Masjid Qiblatain, dan salat menghadap ke Ka'bah yang pertama yang beliau lakukan di Masjid Nabawi adalah salat Asar. Adapun di Quba, maka penduduk Quba melakukan salat pertama menghadap Ka'bah adalah ketika salat subuh. Perpindahan kiblat ini membuat orang Yahudi marah. Mereka mengatakan bahwa kebaikan adalah dengan menghadap ke arah Baitul Maqdis. Maka Allah menurunkan firman-Nya, "Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal-maghribi walakinnal birra man amana billahi wal-yawmil akhiri wal-malaikati wal-kitabi wal-nabiyyin." Bukanlah kebaikan itu kalian memalingkan wajah-wajah kalian ke arah timur dan barat, akan tetapi kebaikan adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan para malaikat dan kitab serta para nabi. Surat Al-Baqarah ayat 177. Dan mereka bertanya-tanya, apa yang memalingkan Muhammad dan para sahabatnya dari Baitul Maqdis? Maka Allah menurunkan firman-Nya, "Sayaqulu as-sufaha'u minan nas ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alayha qul lillahil masyriq wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim." Maka akan berkata orang-orang yang bodoh di antara manusia, apa yang memalingkan mereka dari kiblat mereka yang dahulu mereka menghadapnya? Katakanlah wahai Muhammad, milik Allah timur dan juga barat. Allah memberikan petunjuk siapa yang dikehendaki kepada jalan yang lurus. Surat Al-Baqarah ayat 142. Di antara hikmah dipindahkannya kiblat adalah untuk ujian bagi orang-orang yang beriman, apakah mereka mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau tidak. Allah SWT mengatakan, وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَىٰ الَّذِينَ هَدَى اللَّهِ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ. Dan tidaklah kami menjadikan kiblat yang dahulu engkau menghadapnya kecuali supaya kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dari orang-orang yang murtad. Dan sungguh ini adalah berat kecuali bagi orang-orang yang Allah berikan hidayah, dan tidaklah Allah SWT menyia-nyiakan keimanan kalian. Sesungguhnya Allah Maha penyantun dan penyayang bagi manusia. Surat Al-Baqarah ayat 143. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini, dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Jember. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.